terakhir jelasah 30 29 sudah ya. Bismillah. Dalam jasa 29 ini pengenalan harokat kasrah. Yang sebelumnya dari 1 sampai 28 pengenalan harokat fathah. Ya, pengenalan harokat fathah. Dan untuk memperkenalkan kepada anak-anak kita yang masih pemula, tentunya harokat fathah ini berada di atas garis lintang yang berada di atas dengan dibaca A. Cara menyempurnakannya yaitu dengan membuka rahang bawah dan atas A. Ya, tidak A, A. Ya, tidak mau terbuka A, apa-apa. Di A jelas dengan dibuka itu sebagai itmam lil harakat, penyemparan harakat fathah dengan dibuka A. Taib A ya. Orang Sunda lebih fasih A ya, biasa ngomong A ya, berbicara manggil A. Enggak mungkin gitu. Di A dengan pula dengan fathah A. Yang segan-segan untuk membuka sebagai penyempurnaan terhadap harokat, yang mana tentunya terbukanya mulut ini akan semakin besar jikalau di hadapannya ada alif, akan semakin lebar. Ya. Idza ja, ini dari idza ja tambah besar bukanya ini. Kenapa? Karena di hadapannya ada alif. Jangan sampai di hadapannya ada alif tambah idza ja. Ya. Ininya diam saja. Tidak sempurna harakatnya. Ya, tapi dibuka. Idza ja ja. Itu cara penyempurnaan fathah. Ya. Sehingga sering latihan di depan cermin. Ya. Latihan di depan cermin untuk penyempurnaan harakat fathahnya. Karena sama kadang ada orang yang Allah alam malu atau apa ya, tidak mau membuka mulutnya. Taib. Kalau malu sebelumnya makan jengkol sih mending ya. Khawatir bau mungkin gurunya. Taib. Tapi kalau enggak ada faktor seperti itu, ya ucapkan dengan sempurna setiap harakat. Demikian pula kasrah. Penyempurnaannya itu dengan menurunkan rahang bawah dan menariknya sedikit ke belakang. Ya. I ini i butuh olahraga memang. The i diam aja punya i. Ya. I kan orang nyebut i juga sampai bibirnya ke sini i katanya. Itu dari harakat i turunkan. Ya. Dan ini akan semakin turun jikalau apa? Setelah kasar itu ada ya. Ya. Fi ya, fi sudurin nas buka lagi seperti itu. Ya. Jadi kalau setelahnya ada ya sukun semakin besar. Ya, seperti wa ilaihil nasir. Baik. Kembali lagi seperti itu. Itu cara penyempurnaan harakat. Sehingga jangan segan-segan. Dan tadi ini semua butuh olahraga, ya. A sering buka supaya enggak kelu. Ya. I itu atau U diolahragakan. Dibiasakan. Kalau enggak biasa agak berat. Ya. Sehingga kata Ibnu Jazari, "Laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi." Tidak ada bedanya antara orang yang mujawid dengan yang tidak, yang memperbagus bacaan dengan yang tidak. Kuncinya apa? Kuncinya kata beliau, riyadatu mri'in bifaqihi. Seseorang mengolahragakan mulutnya. Ya, membiasakan mengucapkan bentuk olahraga mulut yang mengucapkan ya, huruf-huruf tersebut, harokat tersebut. Itu cara mengolahragakan mulut. Bukan berarti olahraganya banyak ngemil, tapi dengan banyak mengucapkan, sering diucapkan dari huruf-huruf hijaiyah ya, ataupun tadi harokat. Dan untuk mengetahui itmam harokat ini tadi ya, di hadapan orang ya, yang akan membetulkan, atau di hadapan cermin, sehingga kita akan tahu sudah atau tidak ya, penyempurnaan harokat tersebut. Kemudian pada pelajaran ke-31, pengenalan harokat dhamma dan harokat kasrah, tentunya garis yang ada di bawah dengan dibaca i ya, turunkan dan agar ditarik ke belakang i, dan i bunyi i tanya i dengan jelas, di ti ti ji hi, terus ya dengan harokat kasrah. Adapun yang ke-31, pengenalan harokat dhamma. Dan tidaklah sempurna pengucapan harokat dhamma kecuali dengan menguncupkan, memoncongkan. Mengucupkan ini memoncongkan kedua bibir ke depan dan misalkan celah kecil antara keduanya. Bukan berarti ini tidak ada celahnya. Itu u ya, dimulai dari hamzah u, bu, tu, su, ju, hu ya kan? Ya, jangan malu-malu ya, u asal jangan u boy ya, u boy dibikin-bikin monyong ya, tidak cukup untuk menyempurnakan harakat dia ya. U ya, bu, tu, dan u, bu, tu, su boy yang enggak sempurna. Seperti dalam firman Allah SWT, Qul ya. Pertamanya dhamma, Qul huwallahu ahad, Hu dimoncongkan sebagai bentuk penyempurna. Karena kalau tidak moncong tidak sempurna tadi. Qul huwallahu ahad pokoknya. Ditahan. Ini namanya itmam harokat ya, penyempurnaan harokat. Ini dibahas dalam ilmu tajwid, penyempurnaan harokat ini. Jadi jangan sampai malu ya, dalam mempraktekannya. Ya bisa dilihat tadi di kaca untuk mengolahragakannya. A, I, U, U. Taib. Wa ilaihi nushur, nushur. Terus nusyur tambah panjang, nu sedikit tapi ketika syur semakin apa, semakin ke depan karena di depannya ada wawu sukun. Sebagaimana tadi fathah semakin besar ketika ada alif, kemudian kasrah semakin besar ketika ada ya sukun, demikian pula dhamma ketika ada wawu sukun di depannya. Itu diperhatikan, dilatih, tidak akan serta merta gitu. Ya, untuk bisa refleks ini ya butuh latihan. Ya, butuh latihan. Sehingga dimulai dari tadi, dimulai dari hamzah. U, bu, tu, su, ju, hu. Ya, hu terus sampai terakhir. Cara menyempurnakannya. Yang berikutnya masih di 31, pengenalan tentang harokat hamzah atau tentang penulisan hamzah. Penulisan hamzah di sini ada 5. Ya, penulisan hamzah ketika bersendirian ada 5. Di atas alif, di bawah alif, di atas waw, di atas ya, dan juga bersendirian tanpa adanya bantuan alif atau waw atau ya. Ya, semuanya teranggap sebagai hamzah. Semuanya teranggap sebagai hamzah. Jangan dikira alif atau jangan dikira waw. Demikian pula jangan dikira ya. Semuanya hamzah. Tetapi kaidah penulisan hamzah ada kalanya bersendirian, ada kalanya di atas alif, ada kalanya di bawah alif, ada kalanya di atas waw, dan ada kalanya pula di atas hamzah. Sehingga fahamkan ya, na ini semua sebagai hamzah. Ya, jangan dibaca waw, jangan dibaca ya, semuanya hamzah. Ya. Sehingga bagaimana mengi'rabnya? Mengi'rabnya sama, yang pertama pun hamzah fathah a. Yang kedua pun sama, hamzah kasrah i. Yang ketiga hamzah dhammah u. Yang ketiga hamzah fathah a. Bedanya yang pertama itu khusus untuk harakat fathah dan dhammah. Di hamzah yang ditulis di atas alif itu untuk harakat fathah dan dhammah. Sehingga hamzah fathah a atau hamzah dhammah u. Yang pertama. Yang kedua khusus untuk harakat kasrah. Yang hamzah di bawah alif. Sehingga hamzah kasrah i atau apa? Kajer. Ya, kapes kalau dahulu. Hamzah kasrah i itu yang kedua. Dan yang ketiga khusus yang ditulis di atas waw untuk dhamma. Ya, hamzah dhamma u. Yang keempat umum, tiga-tiganya boleh. Boleh di dhamma, boleh di fathah, boleh di kasrah. Yang hamzah di atas ya, ya, hamzahnya boleh di fathah, di kasrah, ataupun di dhamma. Sama dengan yang terakhir, boleh di fathah, di dhamma, di kasrah. Dan keseringannya hamzah yang di atas alif ini di awal kalimat, sama dengan hamzah yang di bawah alif. Itu kebanyakannya di awal kata. Adapun hamzah yang di atas waw kebanyakannya di akhir kalimat atau di tengah. Ya. Kebanyakannya di akhir dan terkadang datang di tengah. Demikian pula hamzah yang di atas ya, ini pun kebanyakannya di akhir. Kebanyakannya di akhir kalimat. Sama dengan hamzah yang bersendirian. Sehingga antum lihat di bawah, ya. Hamzah yang di atas alif berharakat fathah. Yang di atas ya berharakat fathah juga boleh. Demikian pula yang bersendirian fathah. Demikian pula hamzah yang di bawah alif khusus kalau itu untuk kasrah. Adapun yang di atas ya yang bersendirian boleh masuk ke semua harokat. Demikian pula hamzah yang di atas alif, ya, boleh juga untuk harokat dhamma. Selain fathah juga untuk harokat dhamma. Dan terlebih khusus hamzah yang di atas waw itu khusus untuk dhamma. Demikian pula hamzah yang bersendirian itu pun boleh untuk harakat dhamma. Demikian pula hamzah yang di atas ya yang tidak dibawakan di sini boleh juga untuk dhamma. Ya. Seperti apa? Syai'u. Asy-syai'u. Ya. Di sini hamzahnya di atas ya. Ya, hamzahnya di atas ya. Al-muhim ini semua jangan sampai dianggap huruf lain, tetapi hamzah. Yang teranggap adalah hamzah. Sudah paham ikhwan? Sehingga contoh di bawah sini, setelah faqrah a ma da. Ya, setelahnya apa? Ya u sa. Ya, sehingga jangan dibaca ya u sa. Bukan waw. Tapi ingat tadi yang teranggap adalah hamzah. Itu butuh difahamkan kepada anak-anak pemula. Baik. Kita ngajari anak yang sudah berbicara, boleh. Ya. Minimal anak yang boleh diajari meskipun berselisih para ulama, ya semenjak mereka bisa berbicara, boleh. Sebagian ada yang berpendapat ketika yastaqimul lisan, kalau si anak itu sudah lurus lisannya baru boleh diajari. Ya, sehingga di sini membutuhkan pengajar untuk benar-benar meluruskan lisan, ya sampai diajari malah tambah bengkok lisannya, ya tambah salah. Sehingga kita sebagai orang tua, ya butuh bekal dalam hal ini tadi untuk anak-anak kita. Kita senang, kita kan sudah belajar berbicara senang, maka apa diajari perkara-perkara yang baik, baik. Ya, jangan diajari yang lain. Seperti awamun nas. Kalau awamun nas bersemangat mengajari anaknya yang sudah berbicara nyanyi, ya, ya kita yang baik. Diajari mereka yang baik. Ya. Doa atau huruf-huruf hijaiyah difasihkan bahkan, ya. Subhanallah, itu difasihkan dari sejak kecil. Huruf-huruf hijaiyah. Itu ya, diluruskan dari sejak kecil. Sehingga akan menuai hasilnya ketika mereka sudah benar-benar lurus lisannya. Subhanallah. Al-muhim seperti itu. Atau yang berada di atas ya, maka yang terangkap tetap hamzah. Ya. Seperti di bawah dalam kalimat na i la. Ya. Sehingga jangan dibaca na i la. Tapi na i la. Ya. Kita baca ikuti a ma da a ma da ya u sa ya u sa ma i la ma i la bo hi u bo hi u wo ma u wo ma u ka la u ka la u a ba da a ba da ta bu a ta bu a na na i na na i na i sa na i sa sa a la sa a la wa bu a wa bu a ma la a ma la a na i la na i la o ro a o ro a Uri'a Uri'a Muli'a Muli'a Ya'u'sa Ya'u'sa. Berikutnya dicampur harokat tiga-tiganya, fathah, kasrah, dhammah. Jadi dicampur tiga-tiganya sehingga sebelum masuk kepada pelajaran ke 32 sebelum masuk kepada pelajaran 32 hendaklah ya anak-anak kita itu dimutkinkan sebelum-sebelumnya. Ya. Antum berikan perhatian di situ. Mutkinkan sebelum masuk ke 32. Kenapa? Karena dia hendak menghadapi harokat campuran. Tayyib. Menghadapi harokat campuran yang lebih banyak dari poin ke 31. Ya. 31 mungkin sedikit. Tetapi poin ke 32 ini semakin banyak, ya, sehingga dimutkinkan, ya, difahamkan, dibedakan antara fathah dengan kasrah dengan dhammah. Itu butuh ekstra dari antum, ya, yang sudah pernah mungkin mengajari anaknya dari kecil, ya, benar-benar untuk memahamkan fathah ini supaya tidak tertukar dengan kasrah dengan dhammah. Itu terkadang butuh bulanan. Ya. Bulan ini faham, tetapi bulan depan apa? Tidak faham, lupa lagi. Diulang lagi, difahamkan lagi antara fathah, kasrah dengan dhammah. tidak seenteng kita, ya. Ini sebagai bekal untuk diri kita dan juga anak-anak kita. Tidak seenteng seperti wah gampang fathah kasrah, iya gampang kita. Kita dulu juga waktu kecil sama, ya, kerepotan untuk membedakan fathah kasrah dhamma. Sehingga dimantapkan, ya, tiga harokat tersebut. Nah, karena itu sebagai ulangannya, ya, di sini pun ada perintah untuk ulangi lagi. Jikalau tidak lulus, tidak bisa membedakan antara fathah kasrah dengan dhamma di lembar yang ke-32 ini, terus diulang lagi, diulang lagi sampai benar-benar di luar kepala antara fathah kasrah dengan dhamma. Maka tesnya ini, tesnya ke-33, ya, harokat campuran. Yang jikalau seorang talib tidak perhatian, maka dia akan dibaca sama, ya, akan dibaca sama seolah-olah kelihatannya fathah semua, padahal situ ada kasrah. Ba, ta, tha, ji, ha, kho, da, dha, ra, za, si, shi, so, do, to, vo, a, go, fa, ko, ka, la, mi, nu, wa, ha, a, ya. Tanya. Jika dia diperintahkan seperti cepat seperti itu, akan keteteran. Kenapa? Karena di situ ada seliban kasrah dan juga ada seliban dhamma. Tanya. Sudah dipaham? Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada, ya, tinggal latihan, terus dilatih, ya, dan tadi dipraktikkan kepada anak-anaknya, sempatkan, ya, sempatkan untuk mengajari mereka. Kalau ternyata istri tidak bisa, ya, maka antum berkewajiban tidak hal itu dibebankan, dipundakkan sepenuhnya kepada istri-istri kita dalam mengajari anak-anak kita. Tapi itu juga, kalau kita memiliki waktu, keluangan, kesempatan, maka ajarkan, ya, hal ini kepada mereka. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhullah.